nasi kemudian enggak kayak orang bikin nasi goreng. Kalau nasi goreng kayak gini, saya cerita tentang nasi goreng, fenomena nasi goreng. Kalau orang bikin nasi goreng biasanya pakai telur enggak? Telurnya berapa? Tergantung. Ya 1-2. Telur itu apa? Protein. Betul? Protein pada suhu 60-70 derajat Celcius rusak. Rusak. Benar. Coba aja Anda namanya browsing aja. Denaturasi protein terjadi pada suhu. Nanti browsing aja, ketemu nanti. Telur. Ini cerita nasi goreng dulu. Nasinya masalah enggak? Kenapa masalah? Karena tinggi gula kan? Digoreng ngangge enggak? Pakai apa? Minyak. Minyak apa? Minyak sawit kan? Minyak sawit kena panas berubah menjadi lemaknya, dia udah jadi lemak trans. Lemak trans yang teroksidasi, dia lengket ke jantung sebagai plak. Udah mulai merasa zolim? Terdiam gitu. Sudah selesai? Belum. Makan nasi goreng pakai apa? Kerupuk. Isi kerupuk apa? Tepung kan? Ada gizinya gak? Gak ada. Udah gak ada gizinya diapain? Digoreng. Dapat apa? Minyak lagi. Terus apa yang dimakan? Itu yang numpuk jadi lemak di badan. Saben hari makannya kayak begituan. Ya sudahlah, nabung banyak-banyak kalau bahasa saya gitu kan. Untuk persiapan kalau sakit. Selesai. Ada teman saya kemarin WA saya, dia bilang, teman lama lah. Dok, dia bilang, yuk ketemuan yuk, dia bilang. Ayo, dia, boleh aja, saya bilang. Nanti kita makan nasi goreng kambing, kebon sirih. Ketemu boleh, tapi makan itu saya gak mau. Wah, antum mazhabnya sayur buah ya, iya. Ada mazhab baru sekarang, mazhab sayur buah. Kenapa? Kalau Anda punya usaha kuliner, coba renungkan baik-baik. Makanan yang Anda masak atau Anda jual tadi, itu membuat orang lebih sehat, ibadah lebih baik, atau justru bikin orang sakit. Coba pikirin baik-baik. Kalau makanan itu membuat orang sakit gara-gara makanan Anda dengan alasan apapun, saran saya sih mendingan diganti. Jadi hening begini, hashtagnya tiba-tiba hening gitu. Tapi terserah sih ya. Lagi-lagi, yang namanya menyampaikan, mendakwahkan itu kan bukan memaksa. Ya. Dan orang yang jual makanan tidak pernah bertanggung jawab dengan Anda yang memakan tadi. Wong Anda yang beli kok. Sama juga dengan badan Anda. Ya, kalau ada sakit dengan makanan yang sudah jelas-jelas dikasih tahu, kurangi bla bla bla segala macam, sakit juga ya tanggung jawab sama diri sendiri. Toh nanti kita akan ditanya sama Allah, dihisap kan gitu kan. Sudah aku ciptakan ini yang sehat-sehat, kenapa kau makan beginian? Nafsu ya Allah, begitu terus jawabannya. Enak ya Allah, ya sudah. Sampai kapan mau kayak begitu? Sehingga apa? Bangun malam susah, tahajudnya susah, duha segitu-gitu aja, rezekinya enggak bertambah. Kenapa? Sibuk ngurusin badan yang enggak kunjung-kunjung selesai keluhannya. Jadi itu yang kedua. Jadi mulai sekarang biasakan untuk dekat dengan rimpang ya. Dan enggak usah direbus juga enggak apa-apa kok. Anda cemplungin ke air udah cukup. Bawa tuh kemana-mana. Siapa tahu, jadi kan? Kan sekarang masih kajian pertama nih. Saya lihat masih ada yang pakai teh botol. Enggak apa-apa. Di depannya. Teh botol. Teh botolnya tulisnya kan zero sugar. Enggak pakai gula kan? Ada pengawetnya enggak? Ada. Nanti tumpahin ke bajunya yang putih. Dilihat nanti berapa lama bisa bertahan di bajunya tadi. Biasanya cukup lama sih. Jangan merasa bersalah gitulah. Ya. Jadi kita nih Bapak sekalian bicara generasi loh. Ya, kalau kita dengan pola makan kayak begini terus menerus kita kerjakan, maka generasi ke depan nanti kita akan wariskan kepada mereka namanya missing DNA. Gennya rusak ya. Jadi penyakit-penyakit kongenital gen yang sifatnya gara-gara ibu bapaknya nyampah itu akan kita dapatkan dalam beberapa tahun kemudian. Sayang, bagi yang belum nikah kalau masih nyampah sekarang, maka nanti diwariskan ke anaknya nanti kalau punya anak. Malah justru malah susah malah punya anak sekalian. Ya gara-gara ini semua. Masya Allah kan. Jadi